Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa ridha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang mulia, nikmat yang layak untuk, bukan layak, wajib kita syukuri dan kita muliakan Allah dan lalu Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam karena nikmat ini. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu lisan ini tidak boleh berhenti bertahmid dan hati ini tidak boleh berhenti bersyukur, karena nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, nikmat ilmu, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan di dunia maupun dan juga bermanfaat di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah. Sebagaimana kita bersyukur, kita diberikan taufik agar bisa belajar dengan salah satu buku yang terbaik di dunia, buku Riyadhus Shalihin. Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Kalau seseorang begitu terharu dan sangat bersyukur di saat bisa belajar dan kuliah di salah satu kampus terbaik, dan syukurnya beda dengan hanya sebatas kuliah. Jadi syukurnya beda dengan hanya sebatas kuliah. Maka bagaimana dengan belajar agama? Bagaimana dengan mempelajari firman-firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang bisa belajar di salah satu PTN terbaik di Indonesia, itu rasa syukurnya tuh beda. Begitu dia dapat pengumuman dia diterima, dia sujud syukur mungkin. Dia bangga banget, dia nangis. Ada orang misalnya diterima di salah satu kampus terbaik di dunia, jadi bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Dia diterima di salah satu kampus Ivy League misalnya, itu mungkin dia sujud syukur, dia terima kasih Allah, terima kasih Allah, terima kasih Allah. Ketika ditanya kenapa, kan sama juga kuliah-kuliah aja. Oh beda, kuliah di salah satu kampus terbaik itu beda. Lalu bagaimana dengan belajar dengan salah satu kitab terbaik, kurikulum yang disusun langsung oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama terbaik di dunia. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah dan minta kepada Allah agar Allah tidak cabut nikmat ini, kita bisa istiqomah sampai kita menuntaskan kitab Riyadhus Shalihin. Dan menuntaskan kitab Riyadhus Shalihin bukan hal yang mustahil jika Allah berikan taufik dan Allah berikan pertolongan. Oleh karena itu bersyukurlah dan benar-benar jadikan ini sebuah anugerah. Jadikanlah ini benar-benar sebuah anugerah. Dan itu perlihatkan dengan sikap kita, perlihatkan dengan persiapan kita, perlihatkan dengan rasa di dalam hati kita. Jadi ikut kajian itu berbeda dengan menghadiri aktivitas atau pertemuan-pertemuan lainnya. Bertemu dengan hadis Nabi SAW yang tercantum di dalam Riyadhus Shalihin itu berbeda dengan bertemu dengan pihak-pihak lain. Dan itulah kunci sukses para ulama-ulama kita terdahulu. Kenapa mereka sukses? Karena mereka bukan hanya sekedar belajar, tapi mereka memuliakan apa yang mereka pelajari. Catat baik-baik, mereka bukan hanya belajar, tapi mereka memuliakan apa yang mereka pelajari. Karena mereka yakin bahwa yang mereka pelajari adalah hal yang mulia, hal yang mewah, hal yang bernilai, hal yang mahal. Maka mereka bukan hanya mempelajari, mereka memuliakan dan mensyukuri. Diriwayatkan bahwa Imam Malik, jika kedatangan tamu atau kedatangan orang-orang yang ke tempat beliau, maka tamu-tamu tersebut akan disambut oleh sosok yang melayani beliau. Sosok yang melayani beliau, yang membantu beliau. Lalu sosok ini akan bertanya, yaqulu lakum syekh turidun al-hadith awil masail. Kalau bahasa kita mungkin, assalamualaikum bapak-bapak, apa kabar? Semoga selalu dirahmati oleh Allah. Mohon maaf, Imam Malik bertanya, apa hal yang kalian inginkan di sini? Apakah kalian ingin hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau kalian ingin membicarakan masalah atau perkara-perkara yang lain? Fa'idha qalu al-masail kharaja ilaihim. Dan kalau jawaban tamu-tamu tersebut, kami ingin membahas problematika atau masalah-masalah tertentu, kharaja ilaihim, maka Imam Malik akan segera keluar menemui mereka. Jadi kalau jawabannya tersebut, Imam Malik akan segera keluar menemui mereka. Wa in qalul haditha, dan kalau jawaban mereka, kita kesini ingin mempelajari atau bertanya atau membahas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Dakhala muktasalahu, maka Imam Malik tidak langsung bertemu dengan mereka, tidak langsung keluar. Apa yang dilakukan Imam Malik? Imam Malik akan pergi ke kamar mandi, lalu beliau mandi, watatayyaba, lalu beliau pakai parfum, walabisa thiyaban jududa, dan beliau akan cari baju yang bagus, wata'ammama, lalu beliau pakai imamah, wawada'a rida'ahu fayakhruj, lalu beliau memakai pakaian beliau, lalu beliau keluar, lalu beliau keluar dan duduk dengan wibawa, wa'alil khusyuk, dan kekhusyuan terpancar dari dalam diri beliau, terlihat dari raut wajah beliau. Lalu beliau bakar gaharu, sehingga aroma ruangan itu wangi dengan oud. Bagi yang suka parfum, semua orang tahu bahwa, atau mereka pasti tahu, oud itu salah satu aroma parfum yang mahal sekali, yang disukai oleh penggemarnya, dan orang Arab suka sekali dengan oud. Sampai selesai majelis hadis tersebut, subhanallah. Itu kalau belajar Al-Quran dan hadis Nabi SAW, itu yang membuat mereka berhasil. Jadi mereka bukan hanya belajar, tapi mereka memuliakan yang mereka pelajari. Jadi apa yang dilakukan Imam Malik? Mandi, lalu pakai parfum, lalu pakai baju yang bagus, lalu duduk dengan wibawa, lalu terlihat kekhusyuan, lalu beliau bakar oud atau gaharu, sehingga aromanya berada di ruangan. Ya. Kalau kita gimana? Nggak mandi. Bagi yang ibu-ibu pakai daster. Apalagi kajian online nih, pakai daster. Kalau yang bapak yang itu sesukanya, ada yang pakai kaos oblong lah, ada yang pakai inilah, terus nggak pakai parfum, duduknya selonjoran, rebahan, bahkan di atas kasur gitu sambil liatin acara. Ya itu makanya beda berkahnya. Yang satu ulama mandi, kita nggak mandi, berkahnya beda. Atau minimum berwudu, dalam riwayat Imam Malik tuh berwudu loh, Kalau nggak mandi berwudu, kita nggak berwudu, Imam Malik pakai parfum, kita nggak pakai parfum. Imam Malik pakai baju yang bagus, kita pakai kaos oblong, kita pakai daster. Imam Malik duduknya wibawa, kita rebahan. Gitu. Syattani baina musyarrikin wa muqarribi. Kata para ulama, ya beda lah antara timur dan barat, ya enggak sama gitu loh. Enggak mungkin sama. Yang satu memuliakan, yang satu santai-santai, hasilnya sama, enggak mungkin sama. Enggak mungkin sama. Ini pelajaran bagi kita. Dan ini harus ditekankan, apalagi di kajian online seperti ini. Yang benar-benar, kalau kita bisa lakukan protap di atas, SOP di atas, itu memuliakannya insya Allah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ada yang lihat, kalau datang ke kajian tuh kelihatan kan, ustadznya bisa ngelihat mungkin, terus teman-temannya bisa ngelihat, baju kamu bagus banget gitu ya. Tapi ini nggak ada yang lihat kalau kita kajian di kamar. Jadi ketika kita kajian di kamar, kita duduk benar-benar serius, lalu pakai baju yang terbaik. Dan bagi ibu-ibu, kalau mau pakai parfum ya sekarang saatnya, gitu loh. Karena kan nggak ada siapa-siapa, paling suami aja. Sekarang saatnya kalau mau pakai itu, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Imam Malik. Dan pakai baju yang bagus, jangan pakai daster lagi. Gitu. Pakai baju yang bagus. Itu hal yang penting. Kalau mau ilmunya berkah gitu aja. Kalau mau ilmunya sekedar lewat, ya udah santai-santai aja. Kata para ulama, man lam yukrimil ilma lam yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Ya kan? Itu kaidah. Jadi harus maksimal. Karena ini hadis Nabi SAW, apalagi kita belajar dari kitab yang terbaik, Riyadhus Shalihin. Kecuali kalau gak bisa, kecuali diantara kita ada yang sakit, emang harus rebahan, ya udah rebahan aja, gak usah dipaksain. Ya kalau bisa duduk serius, rasanya berkahnya beda. Lakukan itu selama satu bulan misalnya, lalu komparasikan dengan bulan lalu yang kita suka-suka, pasti beda keberkahannya. Beda. Karena memuliakan itu penting. Memuliakan itu penting. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Itu pendahuluan yang ingin saya tekankan. Karena penting masalah ini. Dan semoga Allah kasih taufik kita untuk ingatkan terus. Dan ini bukan hanya Imam Malik saja. Dan nanti kita akan sebutkan profil-profil para ulama kita yang perlu kita pelajari, khususnya di kajian-kajian online seperti ini, yang seharusnya dijadikan momentum untuk kita menguji kejujuran kita dengan Allah. Karena ini kan bab kejujuran. Kalau mau nguji kejujuran kita dalam berpenampilan misalnya, dalam bersikap, ya sekarang pas gak ada siapa-siapa. Kalau di apa offline misalnya, kalau di kajian atau di tempat, bukannya gak bagus, tapi kan gak se-clear ini kalau kita ingin uji kejujuran. Karena pas ketemu, pas datang langsung ketemu orang, terus akan ada yang muji penampilan kita misalnya. Bukan gak boleh ngedengar itu. Kalau kita gak niat gak masalah, tapi gak akan se-clear jika kita kajian dalam kondisi seperti ini, gak ada siapa-siapa, hanya Allah yang lihat. Paling suami, paling istri yang udah tahu luar dalam kita, paling anak-anak. Tapi kalau kita bisa menampilkan performa yang sama antara penampilan kita di masjid atau di luar atau di tempat kajian dengan performa kita pada saat kita kajian online di rumah, bukankah itu kejujuran? Bukankah itu definisi kejujuran yang kita bahas? Dan ingat, kejujuran adalah kekuatan. Kejujuran adalah kekuatan. Kekuatan kita untuk istiqomah, kekuatan kita untuk bahagia di dunia dan akhirat. Ini hal yang penting dan sangat punya korelasi dengan apa yang sedang kita bahas. Ya. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke materi kita. Hadis Abu Sufyan. Hadirin Allah muliakan, hadis ini simpel tapi dalam. Simpel tapi dalam. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang-orang yang beliau cintai, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Berkata beliau rahimahullah, an Abi Sufyan Sakhr bin Harb fi hadithihi tawil fi qissati Hiraqal. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Jadi kunyah beliau, dan beliau sangat dikenal dengan nama ini, Abu Sufyan. Abu Sufyan. Justru nama aslinya tidak terlalu populer di tengah-tengah kita, seperti Abu Hurairah misalnya. Tapi kunyah beliau sangat-sangat terkenal. Dan nanti kita akan berbicara tentang beliau insyaallah ta'ala. Ya, dalam penggalan hadis beliau yang panjang, ketika berkomunikasi, berbicara, atau kalau bahasa kita Q&A ya, dengan Herakl, dengan Heraklius. Jadi pernah ada momen di mana Abu Sufyan dan Heraklius Q&A. Lakukan itu. Dan hadisnya panjang yang disuguhkan oleh Imam Nawawi di hadapan kita, ini penggalannya. Penggalan hadis tersebut. Bagi yang ingin mencek hadis tersebut, bisa buka Sahih Bukhari, bisa buka Sahih Muslim. Ya. Nah, di penggalan kisah tersebut, soal jawab, lihat soal jawab kan, Herakles bertanya, apa yang beliau perintahkan kepada kalian? Ini pertanyaan Heraklius, Raja Romawi pada saat itu. Raja Romawi pada saat itu. Dan sekilas info bahwa kenapa dua tokoh ini bisa bertemu, karena pada saat itu Abu Sufyan bersama rombongan itu berangkat dari Mekah ke Syam. Dan Heraklius adalah raja Romawi Nasrani yang sangat cerdas pada saat itu. Kalau gak cerdas gak mungkin sosok ini bisa jadi penguasa dunia. Dan kita tahu dunia dikuasai oleh Romawi pada saat itu. Dikuasai dua kekuatan besar dunia kan, Romawi dan Persia. Jadi ini pemimpinnya. Dan beliau juga membaca Taurat dan Injil dan mengetahui kitab-kitab suci di masa lalu. Jadi sosok ini memang sosok yang cerdas, pembelajar, wawasannya luas dan mengerti kitab suci. Maka ketika Heraklius mendengar kedatangan Abu Sufyan dan rombongan datang dari Hijaz, datang dari Mekah, maka Heraklius mengundang mereka. Mengundang mereka. Dan sekilas info, Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam. Abu Sufyan pada saat itu belum masuk Islam. Abu Sufyan masih menjadi tokoh musyrik pada saat itu. berangkat dari Mekah ke Syam. Dan kita tuh kebiasaan orang-orang Quraisy kan, sampai ada ayat li'ila fi Quraisy ila fi rihlata syita'i wa shaif. Mereka berangkat ke Syam dan ke Yaman. Dan diundang, maka begitu Abu Sufyan hadir, maka mereka berbicara, melakukan soal jawab Q&A. Dan Heraklius bertanya tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Nah, di antara pertanyaan Heraklius hadis ini. Ini ada gambarannya. Di antara pertanyaannya ini dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam bab kejujuran. Madza ya'murukum? Heraklius bertanya di salah satu pertanyaan-pertanyaan beliau, apa yang dia perintahkan kepada kalian. Jadi Muhammad itu yang mengklaim Nabi, ini kan sama-sama gak beriman nih. Heraklius bukan Muslim, Abu Sufyan juga bukan Muslim, tapi Abu Sufyan berada di Mekah dan langsung menjadi saksi mata dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dari pihak yang kontra, dari pihak musuh. Ingat poin yang enggak boleh kita lupakan, Heraklius sedang mewawancara sosok yang kontra dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya kontra, yang memimpin pasukan di perang Uhud dan menjadi tokoh, salah satu tokoh utama yang terlibat di perang Badar. Jadi ini bukan hanya pihak yang kontra, tapi musuh dan sudah punya pengalaman berada di medan pertempuran dengan Nabi SAW dan dendam dengan Nabi SAW. Kita tahu bahwa salah satu sebab utama Abu Sufyan memimpin pasukan ke Madinah dalam rangka perang Uhud adalah dendam karena kalah di perang Badar. Ini gak boleh lupa nih. Jadi sebelum kita mendengarkan keterangan Abu Sufyan, kita harus tahu dulu siapa Heraklius dan siapa Abu Sufyan. Siapa Heraklius dan siapa Abu Sufyan? Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Lalu Abu Sufyan menjawab, wa'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'ah. Abu Sufyan berkata, qultu. Abu Sufyan berkata, saya katakan. Apa maksudnya Abu Sufyan berkata, saya katakan? Jadi Abu Sufyan sedang menceritakan kejadian waktu beliau ketemu dengan Heraklius. Itulah. Makanya kalimatnya Abu Sufyan berkata, saya katakan. Dia berkata, dia itu Nabi SAW. Jadi Abu Sufyan berkata, ini ketika lagi cerita nih kejadian waktu ketemu dengan Heraklius. Jadi bahasa simpelnya, Abu Sufyan berkata, waktu itu saya menjawab pertanyaan Heraklius dengan mengatakan bahwa Nabi memerintahkan kita sembahlah Allah semata dan jangan akan mensekutukannya. Itu poinnya. Jadi biar gak bingung ya, soalnya ada berkata, katakan, berkata. Jadi simpel aja, Abu Sufyan berkata bahwa waktu itu jawaban saya bahwa Nabi perintahkan kita sembahlah Allah semata dan janganlah akan mensekutukannya dengan apapun, janganlah melakukan kesyirikan. Watruk ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh nenek moyang kalian. Wa ya'muruna bis-shalah was-sidqi wal-'afafi was-silah, dan dia pun juga memerintahkan kami, jadi Muhammad itu memerintahkan kami untuk mengerjakan sholat, untuk jujur, untuk menjaga kehormatan, dan menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Itu hadisnya. Hadis Bukhari Muslim. Oke, kita masuk ke selayang pandang tentang Abu Sufyan. Hadirin Allah muliakan, Abu Sufyan adalah Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Beliau dikenal dengan kunyah Abu Sufyan. Terkadang beliau juga dikenal dengan nama Abu Hamzalah, karena salah satu nama anaknya adalah Hamzalah juga. Tapi gak begitu terkenal dengan nama ini. Hamzalah itu meninggal dari perang Badar dalam kondisi musyrik. Tapi sekali lagi, beliau lebih dikenal dengan nama Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini itu lebih tua dari Nabi SAW. Beliau lahir 10 tahun sebelum kelahiran Nabi SAW. Jadi lebih tua 10 tahun. Lalu Nabi lebih dulu wafat. Abu Sufyan wafat 20 tahun kurang lebih dari wafatnya Nabi SAW. Jadi lebih tua dan wafatnya lebih lama, lebih berumur. Dan sebagaimana kita tahu bahwa beliau adalah tokoh besar orang Quraisy dan salah satu yang paling berani dari orang Quraisy dan salah satu pahlawannya orang Quraisy. Jadi salah satu tokoh yang nyalinya paling besar dari orang-orang Quraisy. Makanya kan beliau yang mimpin orang-orang Quraisy di perang Uhud. Dan beliau juga pedagang ulung. Pedagang ulung. Dan beliau yang menjadi salah satu tokoh yang berada di garda depan memerangi Islam di saat kemunculannya. Dan tadi kita katakan beliau yang memimpin orang-orang Quraisy dan Kinana di perang Uhud dan juga perang Khandaq. Perang Khandaq juga beliau menjadi tokohnya. Menjadi tokohnya. Dan beliau baru masuk Islam secara umum ketika Fathu Makkah. Atau sebelum Fathu Makkah. Sebagian ulama mengatakan antara Hudaybiyah dan Fathu Makkah. Jadi kurang lebih di Fathu Makkah. Kurang lebih di Fathu Makkah. Dan menariknya jemaah sekalian, Abu Sufyan punya hubungan dengan Nabi SAW itu dari jalur pernikahan dulu sebelum jalur iman dan akidah. Sebelumnya jelas ya, hubungan keluarga itu clear. Tapi yang menariknya, beliau adalah mertua Nabi SAW sebelum menjadi pengikut Nabi SAW. Karena beliau adalah ayah dari siapa? Ayah dari siapa? Istri Nabi SAW. Jangan ngasal dan sebut Khadijah ya, atau Aisyah. Kita tuh kalau dengar kata istri, kalau nggak Khadijah Aisyah, kalau nggak Aisyah Khadijah, udah begitu aja nih. Ummu Habibah. Jadi ayahnya Ummu Habibah Abu Sufyan. Dan Ummu Habibah dinikahi Nabi SAW ketika Abu Sufyan belum masuk Islam, kurang lebih di tahun ke-7. walaupun perlu di kembali perlu kita cek lagi, tapi Abu Sufyan itu masuk Islam di Fathu Makkah dan Fathu Makkah tahun ke-8. Nanti saya akan cek lagi tentang pernikahan beliau dengan Ummu Habibah. Jangan dicatat dulu, nanti saya cek lagi. Tapi jelas sebelum. Dan yang menikahnya adalah Najasyi. Yang menikah adalah Najasyi. Karena Ummu Habibah itu berhijrah dengan suaminya ke Ethiopia. Jadi Ummu Habibah lebih dulu masuk Islam. Yang menikahkannya adalah Najasyi. Dan berbicara Ummu Habibah panjang, bukan saat ini kita bicarakan. Tapi menariknya adalah ucapan Abu Sufyan ketika tahu bahwa nabinya atau Nabi SAW menikahi putrinya, dan dia belum muslim loh. Kata Abu Sufyan, ketika ditanya, inna Muhammadan qad nakaha ibnatak, sesungguhnya Muhammad itu telah menikahi putrimu. Apa jawab Abu Sufyan? Dzakal fahl la yuqra'u anfu. Apa artinya? Sekali lagi, beliau belum masuk Islam. Beliau katakan karimun la yurad, itu maksudnya. Muhammad itu orang mulia, dan kalau melamar wanita gak mungkin ditolak. Bisa begitu ya? Masya Allah. Muhammad itu laki-laki yang mulia. Kalau melamar seorang wanita gak mungkin ada yang bisa nolak. Gak mungkin ada yang bisa nolak. Jadi beliau tuh ya Masya Allah, ini putri saya dapat Muhammad. Dan masuk Islam beliau secara singkat termaktub dalam hadis Abbas bin Abdul Muttalib ketika di pembukaan kota Mekah. Beliau datang bersama Abu Sufyan, dan Abbas meminta agar Nabi memberikan jaminan keamanan kepada Abu Sufyan. Maka Nabi berikan, lalu beliau bersyahadat dan masuk Islam. Lalu Al-Abbas juga meminta kepada Nabi SAW untuk memberikan jaminan keamanan kepada siapapun yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan. Lalu Al-Abbas menyampaikan bahwa Abu Sufyan ini tokoh besar dan yuhibul fakhr, ya beliau punya pride lah, beliau punya kemuliaan di kaumnya. Alangkah baiknya kalau kita kasih jaminan keamanan bagi orang yang masuk ke rumahnya beliau, kata Abbas. Ini strategi dakwah untuk meluluhkan hatinya Abu Sufyan. Pasti senang banget deh, berarti kan dipandang gitu loh. Maka Nabi SAW menyetujui ide itu dan mengatakan man dakhala dar Abi Sufyan fahuwa amin. Lalu Nabi SAW mengatakan barang siapa yang memasuki rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Oh, senang lah. Senang banget. Siapa yang gak senang? Coba kalau kita di posisi itu, misalnya ada Kang Asep gitu, lalu dikatakan barang siapa yang masuk ke rumah Kang Asep, dia aman. Oh, Kang Asep kan bangga, berarti saya dipandang ya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan Al-Baihaqi dalam Dalail. Jadi hadirin yang Allah muliakan dan lain-lain. Begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi setelah itu perang Hunain, Nabi kasih 100 onta buat Abu Sufyan. Tambah senang lagi Abu Sufyan. Masya Allah. Dan bukan hanya kasih Abu Sufyan, Muawiyah anak Abu Sufyan dikasih juga, Yazid anaknya Muawiyah dikasih juga. Dan akhirnya Abu Sufyan menjadi muslim yang luar biasa, muslim yang sejati. yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan Umar sangat menghormati Abu Sufyan, sangat menghormati Abu Sufyan. Dan beliau wafat di tahun 31, ada yang mengatakan 32, ada yang mengatakan 33, ada yang mengatakan 34 Hijriah, di khilafah Uthman bin Affan. Lalu yang mensolati beliau Muawiyah, dan ada yang mengatakan Uthman juga mensolati beliau. Dan beliau dikubur di Baqi. Dikubur di Baqi. Allahu taala alam. Dan usianya sudah sepuh, ada yang bilang 88, ada yang mengatakan 93, tergantung khilaf kelahiran dan tahun wafat beliau. Itulah Abu Sufyan. Dan menariknya sekali lagi, hadis ini betul-betul luar biasa. Pelajaran yang pertama yang kita bisa petik dari hadis ini, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang luar biasa, jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui kawan maupun lawan. Diakui kawan maupun lawan. Lihat apa yang dikatakan Abu Sufyan dalam kondisi belum masuk ke Islam. Muhammad memerintahkan kita untuk bertauhid, menjauhi syirik, tidak ikut-ikutan nenek moyang kalau enggak ada argumentasi ilmiah. Terus sholat, jujur, menjaga kehormatan, dan menjaga silaturahim. Semua baik-baik. Ini lawan loh yang bicara demikian. Lawan yang bicara. Semua positif. Semua positif. Gak ada yang buruk. Itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam pernikahan apa, dan ucapan Abu Sufyan ketika tahu anaknya dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan Muhammad adalah orang yang mulia, dan kalau ingin menikahi seorang wanita gak mungkin ditolak. Jadi mereka itu mengakui bagaimana baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bedanya orang yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dengan hari ini adalah diantaranya ya. Kalau dulu mereka memusuhi Nabi SAW dan mengetahui siapa Nabi SAW, tahu persis. Terus yang kedua, mereka fair. Jadi musuh Nabi pada zaman dulu itu mereka tahu siapa Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, mereka fair. Itu tadi Abu Sufyan ketika ditanya bicara apa adanya. Adapun hari ini mayoritas atau banyak banget yang memusuhi Nabi SAW itu gak kenal siapa Rasul SAW. Gak kenal, makanya dikatakan teroris lah, dikatakan penggila wanita lah, dikatakan A, dikatakan B dan C. Pertanyaan, udah pernah baca belum sejarah Rasul SAW? Gak pernah baca. Ada baca dulu. Ini musuhnya bilang, yang diajak, yang dikampen sama Muhammad itu kejujuran, kehormatan, silaturahim. Itu terorisnya di mana? Terornya di mana? Dan sebagian nggak jujur dan nggak fair. Ditutupi, dijelek-jelekkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau tidak katakan, dikatakan. Nah, Abu Sufyan, Muhammad itu mengajak ke tauhid, mengatakan tidak pada syirik, jangan ikut-ikutan apa yang disampaikan oleh nenek moyang jika tidak ilmiah. Dan sholat, jujur, kehormatan, silaturahim. Itu hal yang perlu kita renungkan. Jadi musuh Nabi SAW dulu itu mengakui Muhammad itu luar biasa, dan yang didakwakan itu. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini kan PR buat kita ya. Misalnya di keluarga nih, di keluarga besar, kita udah ngaji, kita udah hijrah, terus ada yang kontra sama kita, gak suka sama kita. Terus yang gak suka sama kita diwawancara sama mungkin saudara kita yang lain, lu kenapa sih gak suka sama dia? Ya, ya dia sok-sok hijrah gitu, gitu loh. Mentang-mentang hijrah lagi happening, dia berubah penampilan segala macam. Harusnya kan biasa aja kali. Gak, emang apa yang diajak? Emang yang disampaikan tuh apa? Kampanye yang dibangun di tengah-tengah keluarga tuh apa? Ya gak ada sih. Emang dia ngajakin kejujuran. Dia ngajak kita untuk selalu sholat, lalu menjaga kehormatan, dan semenjak hijrah memang jaga silaturahim, baik bantu keluarga, support keluarga. Ya itu sih. Ya paling dia bilang kita harus bertauhid dan jangan melakukan kesyirikan. Jadi pertanyaan kita tuh udah seperti itu belum ya? Ini kan pertanyaan yang harus kita renungkan. Pertanyaan yang harus kita renungkan, atau hal potret yang ternyata berhasil dilakukan oleh Nabi kita SAW dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Hujan ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Semoga Allah kasih hujan yang bermanfaat. Ya, itu pelajaran. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, dalam hadis ini Abu Sufyan selaku pihak yang kontra, musuh Nabi SAW, itu secara jelas menyatakan bahwa dakwah Rasul SAW adalah dakwah yang menyeru manusia untuk hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak melakukan kesyirikan. Dakwah yang menyeru kepada tauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Maka pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi yang hijrah, bagi yang berusaha menjadi orang baik, jadi orang soleh, dan khususnya bagi yang menyelami dunia kajian dan seterusnya, maka kita semua harus memberikan perhatian besar dan terbesar kita kepada konsep ini, hanya beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Dari pintu manapun dakwah yang kita pilih, nilai ini tidak boleh dilupakan. Nilai ini tidak boleh dilupakan. Kita harus mengajak orang kembali kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan. Karena inilah dakwah Nabi Muhammad SAW, dan bukan hanya dakwah beliau, dakwah seluruh Nabi dan Rasul. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 36. An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas para nabi dan rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh telah kami utus rasul untuk setiap umat. Jadi Allah sudah utus rasul kepada setiap umat. Tugas utamanya apa? An ya'budullaha wajtanibut tagut. Hendaklah beribadah kepada Allah semata dan jauhilah kesyirikan atau jauhilah tagut tersebut. Maka di antara umat-umat tersebut ada orang yang Allah berikan petunjuk dan ada yang sebaliknya yang jatuh ke dalam kesesatan. Maka berjalanlah di atas permukaan bumi, lalu lihat bagaimana ending dan kesudahan bagi orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Jadi ini clear bahwa seluruh Rasul punya tugas besar, gitu, mendakwahkan konsep ibadah hanya kepada Allah. Ibadah itu jangan diberikan kepada selain Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tata caranya yang berbeda jamaah. Tergantung kondisi pada saat itu gitu loh. Tergantung kondisi pada saat itu. Tapi semua itu arahnya hanya beribadah kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Hanya tunduk nurut dengan segala kerendahan dan kehinaan dan penuh dengan rasa cinta kepada Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Dan janganlah kita berikan hal itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun kotak materi yang kita pilih, arahnya harus ke sana. Arahnya harus ke sana. Baik kita berbicara dalam apa? Dalam langsung materi tauhid misalnya akidah, atau kita bicara tentang sholat, kita bicara tentang zakat, kita bicara tentang puasa, kita bicara tentang rumah tangga, kita bicara tentang muamalat, kita bicara tentang adab, kita bicara tentang akhlak, kesana dulu. Makanya kan ketika bicara, contoh kita bicara tentang adab, adab yang paling utama apa? Adab kepada Allah, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inti adab kepada apa? Ya tauhid lagi. Kan begitu jamaah sekalian yang Allah muliakan. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Dan itulah dakwah para nabi dan rasul. Bagaimana kita memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Itu pelajaran yang berikutnya. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa dakwahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan peninggalan nenek moyang yang tidak sesuai dengan dalil. Karena semua harus ada ilmunya. Karena kalau gak pakai dalil, nanti arahnya ke macam-macam. Nanti bisa jatuh ke dalam kesyirikan, atau nanti arahnya ke khurafat, atau yang lain. Adapun kalau aja atau warisan nenek moyang, legacy dari generasi sebelumnya yang sesuai dengan dalil, ya dipertahankan. Yang dipertahankan. Kenapa Nabi SAW, kenapa Husain mengatakan itu? Karena Nabi SAW mengatakan itu. Dan maksud Nabi adalah yang tidak sesuai dengan dalil, yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, gitu loh. Dan itu wajar-wajar saja kan jamaah sekalian. Dalam masalah dunia juga, kenapa kita maju dan banyak banyak teknologi yang kita terima? Karena kan kita terus berkembang, terus berpikir ilmiah dan tidak kaku menerima masukan dan perubahan jika memang itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan dan saintifik. Gitu loh. Kita gak kaku harus ngikutin pola nenek moyang kita dalam masalah dunia misalnya. Coba kalau kita ngotot kaku ngikutin konsep nenek moyang kita dalam masalah transportasi, ya sampai sekarang kita naik kuda gitu loh, atau naik keledai dan seterusnya gitu loh. Walaupun sepeda hits lagi ya gitu loh, tapi kan bukan dijadikan sarana transportasi secara umum, itu paling touring, olahraga dan seterusnya. Ya itu biasa aja gitu. Kenapa ada misalnya ada pesawat? Karena kita terbuka. Walaupun nenek moyang kita gak kenal pesawat, misalnya demikian. Kenapa kita minta password wifi di tempat publik misalnya? Karena itu kan karena kita terbuka, kita open-minded. Nah begitu juga, apa bedanya dengan ini? Kita terbuka aja. Kalau sesuai dengan dalil, pertahankan. Berarti itu bagus, itu legacy dari sebelum kita. Tapi kalau ternyata, oh ini dalilnya beda nih, ini ayatnya beda, hadisnya beda, oke, kita hormati orang tua-orang tua kita, tapi kita ikuti dalil. Dan kita doakan semoga Allah mengampuni segala khilaf kita dan orang tua kita, nenek moyang kita dan seterusnya. Gitu hadirin. Jadi itu maksudnya. Pelajaran yang berikutnya, dan di antara dakwah Nabi SAW adalah tentang sholat. Tentang sholat, Nabi sangat menekankan masalah sholat. Begitu juga dengan kita. Kita harus tekankan masalah sholat. Dan sholat ini sangat penting ya mas kalian, sangat-sangat penting. Dan ada pembahasan khusus insya Allah, ada pembahasan khusus masalah ini. Tapi cukuplah banyak dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW tentang masalah ini. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis Tirmidzi, beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, pembeda atau ikatan antara atau pembeda atau garis antara kita dan mereka adalah salat. Faman taraka faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Walaupun nanti ada pembahasan lagi kufur di sini maksudnya apa, tapi kalimat ini benar-benar merupakan warning dan peringatan bagi kita. Kita harus jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Bahkan sebagian para ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan terjadi ijma' atau konsensus kesepakatan para ulama, barang siapa yang gak sholat sekali aja tanpa ada alasan syar'i, maksudnya bukan karena lupa, bukan karena ketiduran, bukan misalnya karena operasi, jadi dia gak sempet. Karena kalau kayak gitu bisa di jelas itu tidak berdosa dan dia harus sholat begitu dia ingat. Tapi ini sengaja gak sholat, barang siapa yang sengaja gak sholat sekali aja, itu dosanya lebih besar daripada zina, kata para ulama. Lebih besar dari zina. Itu dijelaskan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan beliau bukan membawa pandangan pribadi, tapi menukilkan terjadi kesepakatan para ulama. Oleh karena itu hati-hati dalam masalah ini. Itu masalah sholat. Lalu yang berikutnya, jujur. Lagi-lagi perintah Nabi, perintahan kita untuk jujur. Dan jujur kata para ulama dalam hadis ini terbagi menjadi dua, jujur dengan Allah dan jujur dengan makhluk. Lagi-lagi para ulama menekankan kejujuran dengan Allah, karena ini pondasi. Jadi dakwah Nabi adalah tentang kejujuran. Jujurlah sama Allah, lalu jujurlah dengan manusia, jujurlah dengan diri sendiri. Tapi yang pertama jujurlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cari, lalu sesuaikah dengan kenyataan kita sehari-hari. Ketika kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan kebaikan di akhirat kan surga ya, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kenyataannya arah langkah dan derap kaki kita itu ke surga apa ke neraka, itu yang perlu kita camkan. Jujur gak bahwa kita mencari ridha Allah? Terlihat gak dari sikap kita, tutur kata kita, langkah-langkah kita, dan keputusan-keputusan kita? Apakah benar kita mencari ridha Allah atau tidak? Dan sekali lagi, jujur dengan Allah itu lebih dalam daripada jujur yang selama ini kita pahami. Dan ini yang ditekankan. Sebagai contoh simpel aja, saya ingin tanya hadirin sekalian yang Allah muliakan, jujur yang kita pahami itu apa sih? Sebatas apa yang kita sampaikan sesuai dengan kenyataan, kan gitu ya. Itu yang kita pahami sekarang, yang dipahami banyak pihak. Kalau gak melibatkan jujur dengan Allah, oke. Pernah dengar tentang ghibah? Misalnya, ghibah. Ghibah, ghibah itu apa sih? Dzikruka ahaka bima yakrah, kata Nabi. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang kalau dia dengar dia gak suka. Lalu kan sahabat nanya, Rasulullah, bagaimana kalau itu benar dan real? Kata Nabi SAW, faqad iktabta, Anda baru saja menggibahi dia. Dan kalau tidak benar, faqad bahatta, Engkau baru saja memfitnah dia. Jadi poinnya, ketika misalnya kita lihat teman kita punya aib misalnya, lalu kita sampaikan, kita ceritakan ke teman-teman yang lain, saya ingin tanya, dan itu aib itu real, kenyataan. Kalau dalam konotasi yang selama ini kita pahami, itu jujur gak sih? Jujur gak? Jujur. Lu kenapa ngomongin ini? Ini jujur bro. Dia memang begitu. Jadi kalau kita hanya sebatas bicara kejujuran itu hablum minannas, ghibah itu bisa jujur. Bisa bermakna kejujuran. Tapi kalau kita bicara konteks yang lebih dalam, jujur dengan Allah. Kejadian ini, jujur gak sama Allah? Enggak. Walaupun itu fakta. Karena ketika Anda angkat fakta tersebut, Anda baru saja melakukan hal yang dibenci sama Allah. Dan itu menunjukkan klaim Anda mencari ridha Allah tidak jujur. Bisa dimengerti? Oleh karena itu, yang harus kita letakkan pertama kali saat kita bicara tentang kejujuran, jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini lebih dalam daripada kejujuran versi manapun. Dan kebenarannya otentik. Orang yang jujur dengan Allah pasti jadi orang baik, pasti. Dan inilah kekuatan. Inilah kekuatan. Dan Ibnu Qayyim menyatakan, as-sadiq matlubuhu ridha rabbih wa tanfidhu awamirih wa tatabbu'u mahabbih. Orang yang jujur itu yang dia cari di dunia hanyalah ridha Allah. Dan yang ia lakukan selama dia hidup di dunia hanya mengeksekusi perintah-perintah Allah. Dan yang ia kejar hanyalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang jujur. Dan orang yang jujur, yang dia cari dalam semua aktivitas kehidupannya adalah ridha Allah. Dan yang dia lakukan, yang dia eksekusi adalah perintah-perintah Allah. Dan yang ia kejar adalah cinta Allah Subhanahu wa taala, atau membuat Allah mencintai diri dia. Kalau kita bisa lakukan itu, maka kita orang jujur. Dan pasti kita akan jujur dalam konotasi positif dengan manusia. Yang berikutnya secara singkat, wal afaf. Nabi perintahkan kita menjaga kehormatan. Dan menjaga kehormatan dijelaskan sebagian para ulama, karena ada beberapa klasifikasi ya. Kita bawakan klasifikasinya Al-Imam Mawad bin Salih Uthaymin. Karena sebagian ulama punya klasifikasi yang lain, seperti Al-Imam Mawardi punya klasifikasi yang lain. Tapi ini simpel. Kehormatan itu afaf atau iffah, itu ada dua. Yang pertama, kehormatan yang berkaitan dengan kemaluan dan syahwat. Jadi artinya menjaga kehormatan adalah tidak melakukan zina atau mukaddimah-mukaddimah menuju zina. Itu maknanya. Jadi Nabi, dakwah Nabi adalah jangan berzina dan jauhi zina. Wala taqrabu zina, bahkan kan bukan jangan berzina, janganlah kalian dekati zina, dalam surat Al-Isra 32. Jangan dekati zina. Lalu yang kedua adalah kehormatan dari syahwat perut. Maksudnya apa syahwat perut? Maksudnya menjaga syahwat, menjaga kehormatan dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu maksudnya. Jadi maksud syahwat perut apa? Maksud para ulama menjaga kehormatan dari apa yang dimiliki orang lain. Maksudnya apa? Jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Jangan minta sama orang. Jangan ngemis sama orang. Jadi kalau kita punya, pakai. Nggak punya, nggak usah. Kita gunakan aja yang kita punya. Jangan minta A, jangan minta ke B, jangan minta ke C, jangan minta ke D. Itu afaf. Makanya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Jadi kita harus jaga diri dari zina dan arah ke zina, dan yang kedua jaga diri dari harta orang lain, jaga diri dari barang-barang orang lain, jaga diri dari yang dimiliki orang lain, jangan minta-minta. Dan untuk masalah afaf ini ada bab khusus, nanti kita akan pelajari. Dan yang terakhir, silaturahim. Nabi juga memerintahkan kita untuk silaturahim. Dan silaturahim, Nabi SAW mengatakan, man ahabba an yubsatallahu fi rizqi wa yunsa'allahu fi athari falyasir rahima. Barang siapa yang ingin rizkinya dilapangkan dan usianya dipanjangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Dan silaturahim pun ada bab khusus dalam Riyadhus Shalihin. Maka insyaallah kita akan pelajari hal-hal itu di babnya. Saya rasa cukup sampai di sini. Intinya adalah salah satu perintah Nabi SAW kepada umatnya, dan ini dibaca dengan jelas oleh musuhnya, diantaranya adalah kejujuran. Ini korelasinya dengan bab ini. Diantaranya adalah kejujuran. Dan kejujuran adalah kejujuran dengan Allah, baru kejujuran dengan makhluk. Dan jujur dengan Allah artinya yang dicari selama ini adalah ridho Allah. Yang dikerjakan adalah perintah-perintah Allah. Dan yang dikejar adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bisa mengisi 7x24 jam dengan 3 faktor ini, maka kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disampaikan. Subhanallah, wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.